aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut." Dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu? Maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa televisi Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk dapat mengkaji ilmu Allah pada kesempatan hari ini dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita bagaimana meraih cinta ilahi melalui pemanaan Asmaul Husna. Dan kita sudah pada pembahasan tentang Asmaul Husna itu Al-Khafid hari ini. Kalau kemarin kita membahas tentang Al-Khabid ya. Kemarin itu Al-Basit dan Al-Khabid ya. Nah sekarang kita melanjutkan Al-Khafid. Dan langsung saja saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat, itu yang kita harapkan ya, sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Dan bersama kami juga ada bintang tamu yang hadir bersama kita di sini, yaitu Bapak Indro Gutomo. Assalamualaikum Pak Haji Indro. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih ya Pak ya untuk hadir di Studio TVRI atas undangan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya. Dan juga di hadapan kami Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Majelis Taklim Robotul Mutakin dan juga Majelis Pengajian Ahad Pagi Masjid Raya Pondok Indah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Maaf sekali bisa bersilaturahim lagi pagi hari ini ya. Mari kita mengkaji Al-Quran, nanti dijelaskan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Dan pemirsa, kami juga anjurkan Bapak Ibu di rumah untuk membuka Al-Quran menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Baik Bunda, hari ini urutan yang ke-22 dan ke-23 ya, kita akan membahas yaitu tentang Asmaul Husna Al-Khafid dan Ar-Rafi'. Ya, mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kita semua makna Al-Khafid dan Ar-Rafi', sehingga ini juga menjadi pakaian buat kita di dalam kita menjalankan kehidupan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi, kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang Asmaul Husna. Jadi di dalam rangka meraih cinta Allah, supaya Allah cinta kepada kita, kita harus pakai Asmaul Husna itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang Al-Khafid dan Ar-Rafid. Yang artinya yang maha merendahkan dan yang maha meninggikan. Nah, bagaimana Allah dengan sifatnya ini? Mari kita lihat dulu surat 40 ayat 15. Iya, silakan. Surat urutan ke-40 Al-Mu'min, ya. Silakan, Pak. Mu'min ayatnya 15. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Ya, jadi Allah memperkenalkan dirinya Rafi'u darajat, ya. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy. Ya, Allah itu sangat tinggi derajatnya. Cuma tingginya itu tidak bisa kalau kita bayangkan. Bagaimana tingginya Allah. Mungkin tingginya tidak terbatas, ya. Tinggi derajatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi segala-galanya. Nah, dia yang mengutus Jibril untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita itu nanti di hari kiamat akan diadili. Nah, sifat yang maha tinggi ini ditetapkan kepada orang yang dikehendaki. Nah, siapa kira-kira yang dikehendaki? Ya. Mari kita lihat lagi surah 94 ayat 1 sampai ayat 8. Silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi surat apa namanya ini, Al-Nasrah, ya. Ini dah hafal dari dulu, ya. Dari kecil dah hafal kata kita. Tapi kita belum paham apa maksudnya. Jadi di sini Allah mengatakan, ya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, kalau memang pertamanya Quran ini kan turun ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, kenapa sampai beliau diangkat? Karena beliau bekerja. Bekerja, mencari dan mencari pakai akal, apalah hidup ini? Siapa yang menugaskan saya? Nah, mungkin saya datang ke dunia begitu saja, enggak mungkin mati habis perkara. Nah, jadi beliau berusaha terus. Nah, jadi kata Tuhan, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Jadi dada kita ini suka sempit, kan? Nah, pertama Nabi ngeliatin, Muhammad bin Abdullah tuh ngeliatin kok orang nyembah berhala sempit dada beliau, tidak terima beliau. Makanya beliau mencari dan mencari. Akhirnya setelah beliau dapat petunjuk dari Allah, lapanglah dada beliau, tuh kan? Nah, kemudian kata Allah juga, beban-beban yang berat di punggungmu yang selama ini jadi pikiran apa hidup dan segalanya itu sudah diberi petunjuk dari Allah, sudah lega gitu kan. Nah, akhirnya ditinggikanlah nama beliau. Nah, jadi untuk apa kita membaca ini? Kan ini kata Allah, semua nabi itu lakot kana lakum fi rasulillah usratun hasanah, sungguhnya telah ada bagi kamu suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Nah, jadi beliau Muhammad bin Abdullah setelah berumur 40 tahun diangkat jadi rasul. Diangkat jadi rasul, berubahlah namanya jadi Muhammad Rasulullah. Nah, punya kewajiban menyampaikan dan menyampaikan. Nah, di dalam menyampaikan ayat Allah ini kadang-kadang sempit juga kan dada, karena tidak semua orang menerimanya, kan? Nah, namun Allah yang mengangkat derajat beliau, namanya ditinggikan. Nah, sudah itu Allah bilang juga, selama kita di dunia ini termasuk kita, jangan berhenti bekerja. Selesai satu urusan, yaitu kerja ke orang lain lagi sampai akhir hayat kita. Jadi enggak ada alasan saya udah pensiun, saya mau duduk-duduk di rumah, itu enggak ada. Ya Pak ya. Jadi kita memang punya tugas ke dunia ini, sudah diatur, sudah ada peraturannya dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kita kalau ingin hidup beruntung, ikuti bagaimana Nabi Muhammad ya, rasul yang kita ikuti itu bagaimana bekerjanya sampai akhir hayat. Nah, Allah akan mengangkat nanti nama kita ya. Akan mengangkat nama kita. Kemudian Allah juga mengangkat nama orang yang berilmu. Beberapa derajat ya. Ya. Kami tinggikan orang yang berilmu. Surat 58 ayat 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah, beriman ilmu. Ilmu aja enggak cukup kalau enggak ada iman di dalam dada. Berapa banyak orang ilmunya banyak ya Pak ya, profesor, dokter, tapi kan enggak cinta kepada Allah, di akhir hayatnya biasanya suka ya suka banyak yang stroke dan sebagainya gitu. Karena enggak dikendalikan dengan imannya itu. Jadi rohnya tidak dilandasi iman gitu. Ilmunya tidak dilandasi dengan iman. Jadi dua-duanya iman kita dulu kita katakan asyhadu billah. Sangat cinta kepada Allah. Nah, karena sangat cinta kepada Allah, kita ingin kenal lagi. Itulah gunanya kita menuntut ilmu. Iya, nah, ini kita ingin menuntut ilmu nih kehadiran Pak Indro. Ini saya ingin tanya nih. Pak Indro, ketemu ini ketertarikan Pak Indro nih dengan pengajian seperti ini di untuk disemarakan di daerah Pondok Indah sana. Gimana Pak awalnya nih Pak? Ya saya tanya ke Pak Indro dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tidak lepas juga dari sebenarnya pencarian saya juga sendiri gitu. Bahwa saya sendiri juga banyak mengaji kemana-kemana kok. Selalu masih juga tidak merasa bahwa Al-Qur'an ini masih sudah menjadi pegangan kita. Al-Qur'an satu-satunya dari hudan atau petunjuk kita sehari-hari. Nah itu kemudian saya banyak bertanya. Akhirnya saya banyak juga mengaji ke banyak tempat. Nah dari situ kemudian akhirnya membawa saya kepada pengajian yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya tentunya Bu Farida Hanum ini yang saya lihat juga di TV satu tahun yang lalu. Wah ini mungkin Bu Farida cara menjelaskannya juga sangat sederhana dengan bahasa yang mungkin sederhana. Jadi bukan buat orang-orang yang awam tentunya lebih mudah diterima karena Quran ini bagi sebagian orang awam merasa hukuman suci, sakral sehingga susah disentuh gitu kan. Nah bagaimana membahasakan Al-Quran ini menjadi inherent dengan kita sehari-hari gitu. Tentunya dengan bahasa kita sendiri yang dibahasakan nggak tahu Bu Farida, bagaimana Al-Quran yang berbahasa Arab ini kita bahasakan dalam bahasa kita sendiri, mudah untuk dipahami. Nah kemudian dikaitkan dengan konteks lah Bu Farida ini sangat bagus dalam mengkaitkan konteks sehari-hari. Itulah membuat awalnya sehingga kami berusaha untuk menghadirkan Ibu di Pondok Indah. Karena kami juga sudah mengelola di Masjid Pengajian di Pondok Indah itu sudah cukup lama. Tapi ingin memberi kajian yang sifatnya intens ya. Setiap bulan sekali dengan Ibu Farida. Kebetulan Alhamdulillah beliaunya berkenan sehingga kita mulai satu tahun yang lalu, sudah satu tahun kita kita dengan Ibu Farida. Jadi setiap minggu pertama, setiap bulan kita ada pengajian dengan Ibu Farida Hanum di Masjid Raya Pondok. Dan untuk umum ini Pak ya? Jadi kita undang juga sekalian ini dengan pemirsa yang ada di Jakarta Selatan tentunya yang ingin lebih mudah untuk bertatap muka dengan Ibu Farida Hanum dan mengkaji ayat-ayat ini lebih lama lagi karena mungkin waktu di sini kan hanya sebentar. Sebentar bisa sampai 3 jam. Insya Allah kita berpuas diri untuk bisa membahas ayat-ayat Quran ini. Dari jam 9 ya. Dari jam 9. Bagaimana antusias peserta pengajian di sana Pak? Alhamdulillah sampai sekarang dengan kita ada sampai 100 jamaah juga yang bisa hadir dan Alhamdulillah sampai sekarang tetap banyak yang setia. Mungkin juga karena belum ada yang mengetahui secara pasti bahwa di Pondok Indah ada pengajian Ibu Farida Hanum, jadi banyak yang belum bisa hadir. Insya Allah dengan saya sampaikan ini, mudah-mudahan berikutnya banyak yang bisa hadir di majelis Ahad pagi di Pondok Indah untuk bisa bertemu dengan beliau dan tentunya mendapatkan ilmu dan mengkaji bagaimana Al-Qur'an ini menjadi hudan buat kita. Betul. Dan apa yang Bapak rasakan setelah ngaji dengan Ibu Farida Hanum dengan metode seperti ini gitu? Alhamdulillah sebenarnya saya pun sendiri sudah mulai mengkaji Al-Qur'an dengan beberapa guru sebelumnya. Memang masing-masing mempunyai cara masuk sendiri, tapi Bu Farida Hanum memberi satu tadi jalan yang sangat mudah untuk kita memahami. Jadi bagaimana Bu Farida mengajarkan dengan 5M. Jadi bagaimana kita membaca, mengartikan, kemudian kita menggali, memahami dan mempraktekkan. Luar biasa langsung hafal. Nah, itu bagaimana kita kita sudah sebenarnya juga banyak sudah membaca, membolak-balik, tapi kok mereka belum menjadi apa namanya tidak ada kaitannya. Nah, Bu Farida mengaitkan dengan contoh-contoh sehari-hari. Nah, itu yang membuat kita meresap. Salah satunya ya Bu ya, bagaimana ini Al-Quran ini bukan hanya sesuatu yang dibaca dan dihafalkan, tapi memang itu suatu perintah yang isinya masih pasti dipahami dan yang dituntut adalah hasilnya itu nanti diminta apa hasilnya. Makanya Bu Harida mencontohkan bagaimana seorang pembantu ya Bu ya, diberi perintah, saya memberikan perintah ini tolong disetrika karena tadi itu mau pakai baju batik ini, tolong disetrika ya, nanti malam saya pulang sudah ada. Karena pembantu merasa ini perintah yang mungkin nggak tahu tujuannya, dihafalkan saja. Dibaca-baca saja. Saya tolong disetrika. Dikerjakan ya, disetrika. Tapi nggak dikerjain. Ya, dikerjakan begitu kita saya pulang, mana bajunya? Sudah baca gitu. Jadi akhirnya tujuan dari ayat ini dan perintah ini adalah hasil. Hasilnya. Hasilnya tidak bisa diberikan. Ya, jadi dibaca kemudian dikerjakan ya, gitu apa yang baik. Inilah yang Bu Harida sampaikan dengan contoh-contoh yang sangat sederhana. Iya, baik. Kita lanjutkan kembali, tapi barangkali ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya apa yang telah disampaikan oleh Ibunda Ustazah Jafarid Anu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimin. Ya, silakan. Yang ingin kami tanyakan Bu, bahwa ini kan bagaimana kaitan seseorang dengan adanya Al-Quran. Kan tadi kan Rasulullah ditinggikan untuk derajatnya. Tapi bagaimana seseorang yang ditinggikan dengan ayat-ayat Allah itu, dan bagaimana seseorang yang tidak mau mempelajari Al-Quran itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu? Iya, silakan Ibu. Sebutkan nama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Bu Ustaz. Kita tuh mencari ridho Allah, jadi pengennya yang apa, yang dari hati sampai benar-benar ikhlas. Subhanallah, kayaknya kok susah ya Ustaz, supaya undang-undang aja ya. Jadi kalau memberi gerendel ada gitu ada, iya. Jadi pengen ikhlas benar ikhlas. Ya Allah, subhanallah, susah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dua penelpon, dua penanya dulu yang kita tampung ya dari Pak Salimin tadi nih. Silakan Ibu. Jadi tadi pertanyaan Pak Salimin kan Rasulullah ditinggikan melalui Al-Quran. Kita juga pengen ditinggikan ya. Iya. Bagaimana caranya? Maksudnya kalau orang enggak baca Quran gimana? Kan itu kalau melihat surat 3 ayat 26 ya, Ali Imran. Surat 3 ayat 26. Ketiga, Ali Imran, ayat 76 ya. Iya. Iya. Sudah ketemu. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kewajiban dan kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah mengatakan ada yang dihinakan, ada yang ditinggikan dan derajatnya. Jadi kalau kita nggak mau mengikuti perintah Allah, nah akhirnya kita jadi kan bisa dihinakan hidup kita, ya Pak ya. Jadi karena semua keinginan, kemuliaan keinginan itu ada di tangan Allah. Jadi kalau ingin kita hidup kita mulia atau tinggi derajatnya di mata Allah, ya kita harus ikuti apa maunya Allah. Itulah tadi ditinggikan derajat orang berilmu kata Allah kan. Nabi Adam kenapa malaikat disuruh sujud Pak ke Nabi Adam? Bukan tatkala Nabi Adam mau diciptakan, Allah ngomong sama malaikat menciptakan manusia di muka bumi. Taunya ada yang enggak setuju. Buat apa? Nanti berantem Tuhan. Sebenarnya ini baik kan gitu kan? Kami sujud-sujud katanya. Kami taat Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, setelah selesai Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diajarkan bermacam-macam ilmu. Nah, terus panggil lagi malaikat yang tadi, dikumpulkan lagi. Coba kasih tahu nama benda ini. Kata mereka, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau Tuhan, katanya, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, terus dipanggil Nabi Adam. Adam, coba kasih tahu nama-nama ilmu ini. Nama-nama benda ini semua Nabi Adam tahu. Nah, seolah-olahnya kata Allah kan lebih tinggi derajat Adam kan. Oleh karena itu sujudlah kalian semua kepada Adam. Jadi kenapa Adam disujuti oleh malaikat? Karena punya ilmu Pak. Nah, jadi berarti orang yang tidak berilmu ini rendah di sisi Allah. Hubungan kita dengan Allah juga ilmu. Tanpa ilmu, sholat fawailul lil musallin. Ya, ibadah kata Nabi tidak akan bermanfaat kalau nak dengan ilmu, ya. Jadi kalau ibu bapak nak mau belajar ilmu, apalagi yang namanya ilmu Quran, so ilmu Quran ini akan menyelamatkan kita, mengantarkan kita ke kemuliaan. Coba dilihat surat 21 ayat 10. Silakan. Surat urutan 21 ayat 10. Ya, pemirsa juga bisa melihat di rumah. Silakan. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Kenapa kamu tidak mau memahami Quran? Jadi di Quran ini ada sebab-sebab supaya kamu jadi mulia, jadi tinggi itu. Jadi kalau bapak, ibu, para pemirsa di rumah ingin derajatnya tinggi, satu-satunya ini yang menunjukkannya. Baca Quran ya, buka, pelajari. Baca, pelajari, hayati, praktekkan dalam hidup kita. Nanti Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi jangan dikira asal dibaca terus ditinggikan. Enggak. Dikata bapak tadi, ya dipraktekkan, nampak dalam perbuatan kita. Nah, itu baru Allah tinggikan derajat kita. Alhamdulillah Pak, dengan ada ilmu Quran saya sedikit, saya bisa duduk di sini. Coba kalau tidak ada ilmu Qurannya, siapa yang mau ngajak saya kemari? Iya, alhamdulillah. Jadi bisa duduk di depan bapak-bapak, di Pondok Indah itu ya banyak juga bapak. Apalagi di Raudhatul Muttaqin itu kita setiap minggu itu kadang-kadang sampai 800 lebih, sampai 1000 orang. Itu banyak bapak-bapak, ada dokternya, ada insinyurnya, yang dokter aja para ahli ya. Iya, saya siapalah. Tapi mereka mau duduk di depan saya. Karena apa? Karena ada ilmu yang disampaikan. Iya, saya ngaji di suatu tempat di jalan di Tebet ya Bu ya. Itu satu rumah itu Pak ngajinya udah 15 tahun kali di sana. Yang ngaji itu Pak dokter, ada dokter anak, ibu dokter segala rupa yang ngaji itu di sana. Ada profesornya. Tapi kenapa saya bisa di depan mereka di sana? Karena Quran lah. Jadi bukan lihat saya, lihat Quran. Masya Allah, mereka mau dengerin Quran. Udah lebih 15 tahun tuh Bu, datang tiap pagi gitu. Tiap Selasa pagi kita ngumpul. Itu belajarnya saya malu kadang-kadang. Allah ya bapak-bapak, ada yang profesor, ada yang dokter, dokter anak, dokter dokter kecantikan, dokter kandungan. Ya Allah, kenapa? Karena Quran aja. Jadi saya berada di depan mereka gitu. Ya. Jadi kalau tapi di sisi Allah memang ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Kalau orang kan bilang gini, "Allah, ilmu Quran aja dipelajari, apalah itu ilmu akhirat itu katanya." Iya, akhirat. Padahal justru kampung halaman kita yang terakhir adalah akhirat ya. Kan tujuan kita semua ke sana. Ya. Alhamdulillah dengan ilmu ini saya banyak kenal bapak, banyak kenal ibu, bahkan dengan ilmu Quran ini saya sampai hampir seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Iya, itulah ditinggikan derajat oleh Allah gitu ya. Saya kalau naik pesawat Tuhan, kalau bukan karena Quran aku nak nyampe naik pesawat berkali-kali. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan kembali ini menarik ya, untuk kita lanjutkan kita bahas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali pembahasan Asmaul Husna dengan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum dan kita masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab oleh Bunda ya dari Ibu tentang bagaimana nih mencari keridhaan apa. Dan bagaimana memelihara keikhlasan ya, kalau kita memberi kepada orang lain baik sedikit maupun banyak, itu lepas ikhlas gimana Bu ini? Kiat-kiatnya. Jadi memang Bu, saya setelah belajar Quran ini tambah melihat keadaan diri saya sendiri. Tanpa itu apakah saya ikhlas apa tidak. Memang kata Allah juga ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Aku taruhkan ke hati orang-orang yang aku cintai. Nah cinta itu bahasa Qurannya iman, kan? Nah ini kalau kita sudah beriman, sudah jatuh cinta ke Allah, baru Allah taruh ke hati kita ikhlas. Memang berat memperjuangkan ikhlas itu ya. Beratnya itu setelah kita tahu Bu WP. Jadi Pak, kalau kita sudah tahu, ya Allah kok saya belum ikhlas juga, yang bantu dia. Besok dia lagi yang datang, dia lagi yang datang. Ada juga di sini ya, kan? Oh, ya. Setiap hari 2000, tapi dia lagi datang. Bagaimana ini menyerasi ikhlasan kita ini? Padahal kita ingin ikhlas kali ya. Ingin saya juga minta Tuhan taruhkanlah rasa ikhlas hatiku. Tapi kadang-kadang orang tuh udah ditolong nyakitin ya. Tuh Masya Allah di sini tuh dianya lagi. Padahal saya yang dulu gini kok dia begini, ada itu. Ah, jadi keuntungan kita belajar sekarang Bu hanya itu aja, sadar diri saya tuh belum bersih. Daripada kita sombong, kurang apa saya? Bukan itu kan? Kurang apa saya, kurang baik apa saya sama dia, itu sombong namanya. Jadi kita tahu bahwa saya itu jelek, kita ngaku sama Allah. Tuhan, masih banyak kejelekanku, kalau engkau tidak ampuni, kalau engkau tidak sayang aku, ya Allah ku rugi, bantulah aku, bantulah aku. Dan kakek kita Adam kan begitu, minta terus berurai air mata. Nabi Yunus dalam perut ikan juga minta, Tuhan gara-gara kelakuanku aku jadi begini. Oh Tuhan, engkau suci, aku zolimin diriku, aku zolimin diriku. Nah jadi dengan kita pengakuan-pengakuan itu Bu, mudah-mudahan nanti Allah yang mengeluarkan kita dari kesombongan, apa tadi, pikiran dan sebagainya itu. Kita ngaku aja kepada Allah, tapi terus menuntut ilmu, terus so, setan itu akan selalu menghalangin kita kan. Dia berusaha menutupin kita, merasa sombong, saya kurang apa, saya sudah ibadah, saya sudah haji, saya sudah ngaji, sudah sedekah. Nah kalau ada pikiran kayak itu berarti kita sombong. Makanya lebih baik Bu kita ngerasain diri kita, wah aku kok belum ikhlas Tuhan, ingin aku punya ikhlas. Siapa tahu kita merengek-rengek, besok mau mati baru dikasih sama Allah. Yang penting di akhir hayat kita ya Pak. Kan dilihatnya di akhir hayat. Kalau ada di akhir hayat baru sadar. Nah iya, lebih baik kita selama setiap duduk berdiri sadar kepada Allah. Ya. Kan Nabi aja katanya minta ampun 100 kali sehari. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga, ya. Tapi minta ampun, nah sekarang saya baru sadar, ya. Jadi minta ampun Nabi itu karena bukan Nabi berbuat salah. Misalnya Nabi baru memandang aja di sini ngomong nih enggak ikhlas. Tapi Nabi belum langsung itu berastagfirullah ya Allah ampunin aku. Kalau kita kan enggak diremak dulu. Baru tolong dan diikutin terus tuh ya nanti yang jeleknya itu ya. Lama-lama baru sadar. Astagfirullah ya Allah, kenapa tadi ngomongin orang enggak dengar orang, mau ngomongin orang mah diri sendiri. Udah dikasih enggak tahu diri banget orang enggak ada terima kasihnya. Astagfirullah ya Allah, kenapa tadi? Untungnya Allah juga kasih tahu ya. Setan itu pakai pasukan menggoda kamu dari depan, belakang, kanan, kiri, ke hati, ke pikiran. Nah kata Tuhan, kalau kamu digelincirkan sama setan, kamu ingat aku cepat minta ampun ya. Baik, kita berbagi nih sama Pak. Saya juga ingin tanya sama Pak Indro ini ya. Pak Indro kan di sana menjadi ketua pengajian Ahad ya Pak ya, di Pondok Indah. Bukan, jadi apa? Ketua pengajiannya bukan Pak Atril. Pak Atril nggak hadir di sini. Dan tidak bisa, jadi saya mewakili beliau. Jadi memang kebetulan untuk yang paket kajian, memang saya diberi kepercayaan untuk mengorganisir. Jadi memang kita berusaha untuk menghadirkan juga narasumber-narasumber yang berpegang kepada Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu per tematik atau gimana Pak? Ya, jadi satu tema, kecuali untuk Bu Farida Hanum, Pak Farida Hanum, Farida Hanum juga mengacu kepada buku-buku beliau. Jadi ini adalah buku pertama, Jadi Diri Manusia menurut Al-Quran. Jadi beliau memulai kajian Al-Quran dengan mengenal jati diri kita, tapi menurut Al-Quran, bukan menurut kita. Iya, menurut kita atau menurut siapa-siapa. Yang kedua, sekarang kita masukin pada yang kedua, paket kedua mengenal Maha Pencipta, mengenal Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Jadi kembali pada Al-Quran dan Hadis. Karena kita beliau di samping juga mengajarkan melalui Al-Quran, juga diberi panduan buku-buku. Jadi bagi kita yang kebetulan di Masjid Raya Pondok Indah cuma sebulan sekali Bu ya. Yang 3 minggu mungkin kita bisa membaca buku ini. Alhamdulillah subhanallah buku ini sangat bermanfaat ya? Karena memang bahasanya juga sangat akrab dengan kita. Karena Rasulullah mengatakan kalau kita sudah berpegang pada Al-Quran hadis, insyaallah kita bisa melewati berbagai macam masalah ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi kan, kalau ikhlas tadi bahkan juga ilmu kan yang membuat kita diikhlaskan. Iya. Dengan berilmu itulah kita belajar untuk menuju jadi ikhlas. Kalau enggak berilmu kita enggak bisa. Kalau makna ikhlas sendiri Pak, menurut Pak Indro apa Pak? Kalau ikhlas ya kita harus mengacu pada surat Al-Ikhlas. Jadi bahwa itu mengesahkan Allah. Jadi kalau kita ikhlas segala perbuatan kita itu hanya karena Allah aja. Kalau kita karena selain Allah berarti sudah enggak ikhlas. Jadi memang kembali lagi berarti ke Al-Qur'an kan. Lagi ya. Jadi semua perbuatan kita harus hanya didasarkan oleh karena Allah saja. Jadi kadang-kadang kita kecewa karena kita mengharapkan balasan dari manusia. Orang lain. Nah kalau manusia itu kan sesuai selera mereka. Kalau Allah kan selalu sama satu. Betul. Dan insya Allah kalau kita ikhlas kita kan tidak akan janji Allah yang diingkari oleh Allah. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan. Punya pengalaman nggak Pak? Bagaimana nikmatnya keikhlasan Pak? Memang ikhlas itu perlu proses juga Bu ya. Karena memang dikatakan bahwa ikhlas sabar itu adalah di pukulan pertama ikhlas dan sabar. Iya, itu di pukulan pertama memang. Jadi waktu kita mengalami yang pertama kali itu biasanya kalau proses ya kita tinggal ikhlas itu kadang-kadang pertama tidak ikhlas tapi dipikir-pikirin oh ya karena Allah ya. Oh ini karena Allah. Mulai digigit sedikit-sedikit. Itu perlu waktu setiap orang kadang-kadang ada butuh waktu berhari-hari, ada butuh waktu yang berjam-jam. Mungkin kalau sudah terbiasa dan sudah semakin tinggi juga kita pemahamannya akhirnya juga saat pukulan itu juga kita. Iya. Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu kita lanjutkan kembali Bu. Ya, jadi tadi pertanyaan Ibu tentang ikhlas sudah ya Bu ya. Kita sedang berjuang untuk mendapatkan itu memang mahal. Enggak bisa Tuhan jadikan aku ikhlas tapi kita enggak berusaha enggak akan dapat ya. Jadi Allah akan memberikan mudah-mudahan kalau kita selalu meminta dan meminta. Jadi kalau orang bilang saya sudah ikhlas sama padahal belum tentu ada itu dia tidak ikhlas gitu ya. Iya. Kadang-kadang orang beda antara ikhlas dan ridho ya. Iya. Sudah dicampurkan. Iya, dicampur. Ya. Ada orang misalnya dia minta duit buat ini. Minta duitnya maksa. Kasih ini duit, kasih ikhlas nih ya. Ikhlas nih. Pong dipaksa. Iya, ikhlas kan ikhlas. Itu namanya enggak ikhlas. Iya kan aja. Nah, jadi semua Quran itulah yang mengantarkan kita kepada ikhlas itu tadi, ya. Tadi dikatakan di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan kamu. Enggak kita aja, pemimpin juga kita sebagai pemimpin. Surat 43 ayat 44. Iya, silakan. Surat 43 ayat 44. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan. Kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Insyaallah sebagai pemimpin ya Pak ya. Sekarang enggak pemimpin itu kan bukan presiden aja tiap-tiap rumah kita tangga, pemimpin kita pemimpin. Walaupun roh yang ya. Jadi di sini katakan Allah dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar ya adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Jadi kalau kepala rumah tangga punya Qur'an ya berQur'an di dadanya dia selalu dekat dengan Allah. Nah, itu anak-anaknya itulah kemuliaan kata Allah. Nah berapa banyak sekarang ya rumah tangga tidak ada Al-Quran ya hancur-hancuran kadang-kadang anaknya tidak keruan bapaknya tidak keruan ya Pak ya bapak kemana jalannya ibu kemana jalannya anak kemana jalannya. Nah jadi Nabi juga bilang dada yang tidak ada Quran di dalamnya itu sama dengan puing-puing yang menakutkan. Jadi kalau satu rumah tidak dibacakan Quran maksudnya bukan dibaca-baca khatam aja ya praktik kita sehari-hari kelakuan kita ya semua dari mulai pakaian, pencari uang, bagaimana caranya semua tingkah laku sehari-hari dengan Quran. Nah, itulah hidup yang bisa mencapaikan disampaikan tinggi ke derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau enggak ya itu kehinaan akan menimpa kita kata Allah. Untuk kamu dan kaummu. Nah kalau enggak kamu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya langkah baiknya ya dimulai dari bawah boleh setiap kala rumah tangga ya berkorban ya Pak ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan kewajiban kepala keluarga. Tuh, diri kamu, keluarga kamu. Nah, satu-satunya petunjuk yang bisa menjadikan kita tinggi mulianya Al-Quran kata Allah. Iya, ya. Ada sebab-sebabnya. Jadi berarti ibaratnya resep kita baca. Nah, kita beli obatnya kita makan baru bermanfaat. Begitu juga Quran. Nah selama ini kita kan nggak asal baca, nggak khatam, katanya dapat pahala. Iya, praktek dulu, kerjakan dulu, takut baru dapat bayaran. Nah di zaman sekarang Quran ini udah diremehkan Pak. Kenapa nasib kita, negara kita kayak gini? Makanya saya suka berdoa, Tuhan masuklah Quran ini ke hati pemimpin kami, kepada kami semua rakyat Indonesia ini Tuhan, karena Quran hudan linnas. Tapi sekarang sudah diremehkan, makanya Allah sangat kecewa melihat kita. Coba dilihat surat 56 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Insyaallah. Ada kata-kata hamba yang disucikan. Maksudnya gimana Bu, bisa dijelaskan? Jadi hamba yang disucikan itu Bu, Allah mengatakan Quran ini di Lauh Mahfuz, ya, bacaannya mulia, terjaga rapi. Untuk membawa Quran kepada Nabi Muhammad itu tuh kan tidak sembarang malaikat, kecuali malaikat Jibril. Nah kemudian dimasuk disucikan juga, yaitu hati, hati yang suci. Kalau hatinya tidak suci, dibacakan Quran mesti marah. Misalnya di Ibu Epi, seperti Allah ceritakan Qarun dalam Quran, dia udah kaya raya. Nah kata Nabi Musa, Qarun engkau udah wajib mengeluarkan zakat. Marah Qarunnya, aku yang dapat hartanya. Aku aja ini kan, aku kaya berkat ilmuku. Nah aja kamu ngatur-ngatur. Nah kira-kira ada gak Qarun yang sekarang? Banyak. Nah itu, jadi Quran ini hanya menyentuh hati yang suci. Jadi kalau hatinya suci, bergetar hatinya, oh itu kewajiban saya, sami'na wa atho'na, aku dengar Tuhan aku ta'an. Nah itu, jadi kalau hati kita kotor, ya tertutup betul ya. Nah aja sabar-sabar tuh kan. Kalau hatinya suci, kan Quran tuh nyuruh sabar. Cari yang halal lagi baik. Halal, haram aja susah. Itu hatinya kotor. Jadi Quran tuh tidak akan menyentuh kecuali orang suci. Suci itu hati. Dan yang disucikan oleh Allah ya. Disucikan oleh Allah karena kita meminta. Tuhan, kok hatiku kotor, aku ingin suci. Diajarkan oleh Allah melalui Quran. Kita berusaha, berusaha. Jadi orang yang sudah suci hatinya kata Allah, dibacakan ayat Allah bertambah cintanya ke Allah. Disebut nama Allah aja bergetar dia kan. Nah mari kita lihat ya, ada Allah mengatakan di surat 8 ayat 2 sampai ayat 3 dulu. Ya silakan urutan ke 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Jadi tanda bahwa hati suci tadi bergetar, bersih, baru mendengar hatinya. Nama Allah aja getar hatinya gitu kan. Itu hati suci. Tapi kalau hati yang kotor, mau dibacakan kan berulang-ulang kayak enggak bakal. Allah yang dibawa-bawa, mana yang gitu kan. Dia bawa-bawa Allah di sini. Gitu katanya. Ya Allah, itu orang sudah ketutup hatinya. Tapi ada juga orang hatinya kotor dibawa nama Allah, demi Allah katanya gitu ya. Enggak ada kepepet itu. Enggak kepepet terpaksa. Hutannya di babat dulu. Nah, jadi dia ngasih ajaran juga hati itu. Kalau kita mau menanam sesuatu baikkan di hati, hati mungkin sudah tumbuh pohon-pohon penyakit hati. Rumput-rumput itu jadi pohon-pohon penyakit hati. Jadi kalau kita tanami dengan satu tanaman kecil yang pohon-pohon penyakit tadi tidak dibabat, tidak akan tumbuh dengan sesuatu. Maka harus dibersihkan dulu hati. Ibarat juga semprong ya, yang udah keraluan hitam susah dibersihkan dulu. Nah makanya Allah berkali-kali kan bilang, hai iman, iman tuh roh kita pernah mengikat janji dulu. Jadi Allah tuh sebenarnya enggak hanya milih yang KTP Islam aja, seluruh manusia tuh dipanggil. Sudah berjanji. Nah, takwalah kepada Allah. Nah takwa itu apa itu tadi? Jadi kan saya bilang semua orang sudah diberi bibit iman Bu. Ibaratnya di bibit kita tanam. Kecil kan bibit. Nah itu sudah lama bertahun tidak pernah dilihat. Di sisi banyak, ini sudah banyak tumbuh pohon-pohon rumput, pohon liar. Nah sekarang kita baru melihat, udah kok bibit iman, bibit saya tidak gede-gede. Kita siram aja langsung. Enggak, dia yang gede, tetapi yang dipinggir. Nah, itu gambarannya dada kita. Jadi bibit iman itu kan kecil tuh. Itu harus disiram. Disiram terus. Nah, kita dari mulai lahir sampai umur 15 tahun itu belum tentu disiram, kan? Nah, Dan siraman rohani itu kan ini nih, ya kajian tentang Allah, siapa Allah, di mana dia, bagaimana, siapa saya, ini yang sebenarnya. Nah itu enggak pernah dapat karena kita. Nah sehingga di dadah kita nih banyak pohon-pohon yang namanya tamak, pelit, serakah, sombong, hasad, ria, kalau beramal mau dipuji orang kan itu munafik, lain di mulut, lain di hati, penuh di dada, disiram ya gak bisa subur imannya. Cabut dulu gitu. Itulah ya. Kalau itu udah dicabut baru disiram. Jadi banyak orang ngaji katanya nyiram apa siraman rohani. Nah kalau si disiram, kalau si tamaknya masih ada, kemudian itu si tamak kan? Iya, ikut disiram tambah subur dia. Ngaji mengaji, si tamaknya tambah subur. Gosip-gosip. Ah, gosip-gosip. Pergi ngaji, nyolong sepatu. Nyolong. Ada yang di masjid, baik-baik. Ada yang orang ke masjid ngambil HP. Bu, tadi saya sholat, apa saya tidak? Itu masjid yang nyiram rohani katanya. Nanti kita nyolong. Ah, itu tidak berbekas. Jadi kaji kita Quran ini, kata Tuhan, hai manusia, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Tuhan pembersih, pemberi penyakit dalam dada. Nah kalau itu sudah bersih, nah dimasukkan Qurannya itu dia Bu. Nah suburlah iman itu nanti. Dibaca lagi, tambah subur lagi, baca lagi, subur lagi gitu. Nah mulai deh hatinya condong kepada Allah. Asyhadu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah. Nah itulah orang iman sebenarnya. Ayat 4-nya belum dibaca. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, jadi orang yang disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena di hati sudah Allah. Ini sudah dicabut yang jelek-jelek tadi kan. Baca ayat Allah, disiram rohaninya, bertambah cintanya. Nah kata Tuhan, mereka lah orang iman yang sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa ketinggian. Nah di sisi Allah ditinggikan, ya nanti rezekinya aja jadi mulia. Semua jadi mulia. Dibukakan semua pintu-pintu mulia. Tinggi derajatnya. Baik Ibu. Kadari itu kita ajak ya Bu ya. Mari kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Baiklah pemirsa, sedikit memang, tetapi ini barangkali menjadi satu pencerahan bagi kita bagaimana kita memaknai Asmaul Husna menjadi pakaian buat kita. Dan terakhir kita akan berdoa tentunya mengharap kepada Allah untuk selalu mendapatkan perlindungan iman dan takwa kita. Baik, silakan Bunda untuk memimpin doa untuk kita semua. Baiklah para pemirsa di rumah, mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Ya, sebab doa kita tidak akan sampai kalau tidak keluar dari lubuk hati. Ya. Jadi kita buka doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Tinggi yang menganugerahkan kemuliaan kepada yang bertakwa dan memberi derajat mulia kepada semua yang tulus. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, anugerahilah kami kekuatan agar mampu merendahkan para pembangkang yang angkuh serta setan yang durhaka. Kami bermohon, kiranya Engkau menuntun kami kepada apa yang Engkau sukai dan redoi, sehingga Engkau meninggikan derajat kami dan mempermudah urusan kami. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, sangat berkenan mengabulkan doa serta maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah yang Maha Tinggi, tolonglah kami supaya kami semua menjadi hamba-hamba yang tinggi derajatnya di sisimu. Bimbing kami ke jalan siratal mustaqim, yaitu jalan-jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Rob, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami khususnya bangsa Indonesia ini orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Bukalah hati kami ya Allah untuk mau mengenal Engkau melalui Al-Quran, sehingga derajat kami tinggi, sehingga apa yang kami perebutkan dunia ini menjadi rendah ya Allah. Tapi sekarang ya Allah, dunia ini lebih kami utamakan daripada derajat di sisimu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami walaupun sekejap. Jangan lepaskan kami kepada diri kami. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha tinggi, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tinggi kalah derajat kami dengan sebab-sebabnya Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin ala alihi ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perjumpaan